Pak si bulan atau si matahari di bintang sini. Nah, yang kita bicarakan ini cahaya bintang dengan cahaya bulan purnama kada tapara-para kalah. Nang kaya itulah orang beriman nang pa ibadat lawan orang beriman nang alim, maka cahaya orang alim lebih kenal daripada cahaya orang nang beriman ba ibadat. Lalu apa maksud orang alim dan apa maksud orang beribadat di sini tadi di hadis ini tadi? Wal muradu bil alim man sarafa nafsahu lit ta'limi wal irsyadi wat tasnifi. Maksudnya orang alim yang diumpamakan tadi seperti bulan purnama, yaitu man sarafa nafsahu, orang yang menggunakan dirinya litaklim ma'ajar wal irsyad, memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk, kalau ma'ajar itu kan berkitab, kalau memberi petunjuk misalnya ada pejabat daerah lalu masuk di kamar empat mata, lalu diberikan arahan pengarahan pengarahan, itu irsyad. Wat tasnif atawa menyusun, artinya mengarang kitab tuh. Nah, apabila kerjanya nah itu ngarannya alim ta ma'ajar, ya kan, memberikan petunjuk lawan mengarang, itu ngarannya alim ta. Nah itu nang tadi nang seperti bulan purnama. Nah, wal muradu bil abid, ada pun yang dimaksud dengan nang bintang-bintang tadi, kurang nampak ibadat tadi, yaitu maning qata'a lil ibadah tarikan dzalika wa in kana 'aliman. Itu kalau kada salah ingatan hafalan ulun masalah hadis dengan syarahnya. Kita kalau membaca hadis jangan memikirkan sorongan, ada nang ahlinya yaitu syarih nang mensyarahkan hadis. Kalau Quran jangan membicarakan sorongan, itu ada mufassirnya. Jadi ambillah kata-kata mufassir, ambillah kata-kata syarih. Jadi ujar syarihnya hadis tadi, wal muradu bil alim man sarafa nafsahu lit ta'limi wal irsyadi wat tasnif. Wa bil 'abid man qata'a lil 'ibadah tarikan dzalika wa in kana 'aliman. Maksudnya orang beribadat yang seperti tadi bintang-bintang-bintang tadi, yaitu orang yang semata-mata beribadah. Man in qata'a, man in qata'a. Orang yang semata-mata lil 'ibadah, ibadah aja. Tarikan dzalika, meninggal yang di atas tadi. Mengajar ampe, memberi petunjuk lawan orang ampe, mengarang kada bisa, kada jua. Nah itu tadi. Wa in kana 'aliman, walaupun orangnya ulama, tapi kada mengajar lagi, tapi kada memberi nasihat lagi. Nah ini maksudnya abid. Lamun mintu bang, mengajar kada, memberi petunjuk lawan orang kada, mengarang kada jua, beribadat bawayah jua. Nah pangarannya ni tetap rabit, bukan abid. Ini kada ada kisah bintang nih, kada ada bintang nih. Ni ular tanah, kada bawisa jua pang. Ham, sedangkan orang nang ibadah siang malam sudah kalah lawan orang nang alim, nang ma'ajar tadi, lawan nang apa? Memberi petunjuk tadi, lawan nang mengarang tadi, sudah kalah. Jadi si orang nang pa ibadat nih harus mengakui kelebihan orang alim. Ya kan? Sebab nang mengangkat orang alim dari inya, nang menjadikan bulan purnama Allah. Nang menjadikan inya bintang Allah. Bintang harus tahu diri, sorong olehan berkat dari siapa. Surga, nang paling tinggi ngarannya Firdaus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tinggi daripada segala makhluk. Di mana? Di Firdaus. Firdaus itu bertingkat-tingkat nang paling tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya, di bawah tingkatan Nabi nih siapa? Yaitu orang nang alim. Jadi namun Nabi tak turun setingkat baku rebutan non orang alim tadi. Namun orang alim ini naik ke atas pakai lip umpamanya pas baku rebut Nabi-Nabi. Ini di Firdausnya. Di Firdausnya. Mun hendak tahu tak ulang kedudukan orang alim kena di surga di mana? Ini mun dikatakan masalahnya derajat jalurnya ketinggian. Matinya Ibnu Mas'ud sesudah membaca ayat ini berkata, ujar Sirin, ujar Ibnu Mas'ud, ayyuhan nas ifhamu hadhil ayat wala tarrabannakum fil ilmi. Hai saudara-saudara, pahamilah olehmu ayat tadi dan jangan paham mintu aja, hendaklah jadikan ayat itu penggemar hati-hati sekalian untuk menjadi orang alim. Ujar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi supaya keinginan tuh hendak jadi ulama. Bahimat pengajian itu artinya. Mudah-mudahan ya lah. Lamun kita nih sudah nangka ini nih, yang sudah bungol tambok nenek, goblok ujarnya. Di dalam apa aja orang lupa ngerti, goblok ya, tambok ya ya lah. Kita nih sudah goblok tambok, tolong. Mudah-mudahan nih pulang anak cucu nih nang mengamalkan ayatnya nih kan kita nih sudah kada teramalkan ayatnya apa? Ujarnya Ibnu Mas'ud, pahami ayat ini, hendaklah jadikan diri kamu gemar menjadi orang alim. Nah itu mudahan nih ada nih kada anak cucu nang dasar kada tahu dimakan, kada tahu dipakaian, pokoknya pakaian selambar, makan misalnya sehari sekali, asal alim. Mudah-mudahan bakal kawalan kada. Mun bakal kawalan kena terganggu, kena menuntut kawal. Aku menuntut ilmu, kada nak menuntut kawal. Kan kita nilai di sekolahan tuh banyak kalau kawal. Lamunnya bakal kawalan, menuntut kawal ngarannya, kada menuntut ilmu. Ngarannya terpengaruh dengan kawal. Datang pulang orang sugih. Nak, ya. Nah, nak ngambil nilantu pulang nih. Ini orang sugih menyambat kita, kita nang sekolah lah. Nak, ya, nak ngambil nilantu. Eh, ulun kada mencari bini, ulun mencari ilmu. Nya biasa kayak itu tak. Menuntut pina paham, tapi belum alim. Lo pina tidak jangan hendak mengewer-ngewer, pina hendak meraih-raih. Jangan. Ingatkan, burung nuri terbang tinggi. Nah, pak akhirnya pina tinggi banget terbang, pahabisannya masuk jebak. Kenapa? Melihat ada umpan daging sejumput. Ada daging tuna sejumput. Burung nuri yang tinggi terbang melihat itu, lalu turun hendak mantuk umpan harap kena jebak. Nah, Jangan. Dubihal ilmu baina faqidayin nisa. Biasanya menuntut ilmu itu ampeh karena takana jebak. Nang menjebak yaitu sesuatu nang diantara dua paha babinian. Apakah itu? Siapa dapat kuis ini menjawab? Maka dapat dua. Nah itu tak bahayanya kan tak? Jadi jawabannya maaf saja paman maya. Mun ada jodoh kena jadi aja. Wah ini ulun lagi menuntut ilmu. Harap jangan diganggu. Sekian terima kasih. Datang pulang nang bepangkatnya. Nah, sini tuh naik ke rumah abah. Maaflah paman lah. Ulun kada kawa dulu. Hendak kawin lawan anak pian abang nyambat anak juga tuh deh. Sini naik di rumah abah bujur. Ini nang bepangkat kisahnya pulang. Maaf aja. Hongki masih asik menuntut ilmu dulu kada kawa kawin lawan rohaye. Misalnya lah. Ilamunnya sudah alim kena ayu ja. Nyapa bila alim sugih ayu ja. Insyaallah tah bini sorong anak mintua tah kada kalaparan. Insyaallah tah. Alim dulu munnya alim insyaallah tah baduit aja. Entah. Anjar anak bagamat kawin. Ma ajar pondokan lawas ta lagi nilah si Hongki ni. Aja lamunnya alim pondokan ikam ayu ja turuti ja si malu. Nak babini dua. Kada apa-apa. Ada ilmunya. Coba ujarnya Ibnu Mas'ud. Fa inna Allah ta'ala yaqul yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa ladziina uutul 'ilma darajat. Pikirakan tu na urang alim tinggi banar derajatnya kada nang tahunya kecuali Allah aja. Pangkatnya teh. Jadi lamun Tuhan aja nang tahu derajatnya urang alim, lamun urang nang biasa tahu lah lawan derajat urang alim ta. Nah, iya ini teh. Iya nang bini sidin gin kada tahu nang bahwa laki nih tinggi banar pang. Kada tahu nang bini. Hah, iya nang menyambat ta. Nang. Padahal nang laki ini urang alim, nang bini menyambat nang aja. Kenapa jadi menyambat nang? Lamun mintuha ta menyambat lawan nang alim ni pulang tuh ya. Pahamlah. Mintuha menyambat urang alim tuh utuh. Jadi anak mintuha menyambat lawan guru tadi pada anang. Mbah lima papang, lamun mintuha menyambat guru. Nah, niscaya bini nyambat mintu juga sakurang-kurangnya ro. Macam apa Tuhan mengangkat derajat urang nang ba ilmu bin nasri itu tafsir salah. Pertama banyak nang menulungi, banyak nang membantu. Nah, iyalah mun urang politik telah nang diparakinya urang alim karena urang alim banyak pengikut. Nah, bejar kada. Jadi ada tah nak itu kada semenyan pang. Ya kong kuma 10 talah politik tah. Ya 9 lah nak itu. Maaf tik lah. Kalau ada bubuan itik sini. Banyak yang mengikut. Nang di belakang sidin itu banyak. Satu. Dua. Wahusni dzikri. Dipuji oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat. Kada gampangan Allah memuji, malaikat memuji. Lamun manusia pang, nang bapangatahuan memuji, nang jahil ma iji-iji. Itu sudah picis, memang picis. Di mana bantuan tadi, lawan pujian tadi? Fid dunya. Selama beliau masih ada di dunia ini. Banyak pengikut sidin. Itu. Dan ulang banyak nang memuji. Nah, itu di dunia. Wa iwaihim ghurafal jinani fil akhirah. Di akhirat kena mereka didudukakan oleh Allah di surga nang paling tinggi. Wa iwaihim fi a'lal jinani fil akhirah. Allah mendudukakan mereka di nang paling tinggi dari surga di akhirat kena. Itu orang alim. Matinya tadi nabi di atas, di bawahnya orang alim. Rasulullah bersabda lagi, ala adullukum ala asrafi ahli jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala ulama'u ummati. Maukah kamu aku tuduhakan atas paling mulia dari orang nang di dalam surga? Ujar sahabat nang mendengar, inggih ya Rasulullah. Ujar nabi nang paling mulia di dalam surga, ulama ummati, umatku nang alim-alim, umatku nang alim-alim. Itu nang paling mulia dalam surga. Ini nang alimnya aja lah. Nabi bersabda lagi, akrimul ulama fa innahum waratsatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakan olehmu akan ulama karena mereka itu pangwaris nabi-nabi. Siapa yang memuliakan mereka itu maka itulah tandanya orang memuliakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda lagi, man nadhara ila wajhil 'alimi nadratan fafariha biha. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Au kama qala, ini mah haflah. Kalau hadis-hadis nangka ini mudah-mudahan jangan salah hafalan ulun. Barang siapa memandang dengan matanya ke muka orang alim, ini memandang aja jauh-jauh aja kalau tak. Lamun parak kada memandang tu ngarannya nyodor. Melihat di mata ka orang alim, kamu ha orang alim. Maka sinang memandang ini gembira hati dengan pandangan tadi. Inya ada jomba melihat orang alim itu merangut. Ada jomba melihat orang alim itu menceleng. Bujur. Cium tangan sidin itu balik membalik. Inya melihat, inya melihat. Lawan moha orang alim itu melihat juga. Tapi hatinya sari. Nah, ada ini kada mbah melihat orang alim imung hati. Siapa ka bini sidin kah, anak sidin kah, cucu sidin kah, mintua kah, ipar kah, meruai kah. Apabila mata melihat orang alim, lalu hati senang gembira melihatnya kah. Allah maulahakan dengan kekuasaannya. Dengan sekali pandangan itu, saikung malaikat. Nang malaikat itu gawiannya mulai memandang ke orang alim tadi malaikat itu. Sampai hari kiamat, bacaannya, ya Allah ampuni dosa orang itu, ya Allah ampuni dosa orang itu, ya Allah ampuni orang dosa orang itu, ya Allah ampuni dosa orang itu. Artinya berdosa juga orang ini, tapi habis diampuni oleh Allah. Malaikatnya mendoakan terus-terusan. Sekali aja memandang hanya seikung aja orang alimnya. Apalagi ada pulang nang alim yang lain memandang pulang, imbong pulang, tambah pulang dua ikung malaikatnya, tambah pulang. Tapi jangan kena memandang mintu ka orang alim tu nah. tungarannya Anang Kijip. Tahu lamun bini si Dinna berapa kali memandang di rumah. Pokoknya sekali memandang, sikong malaikat memintakan ampun sampai hari kiamat. Berapa kali memandang, asal memandang imung, jangan memandang tadi. Sarik. Kalau iblis ni mahaur kan, mbak melihat orang alim itu nak pindah sugi, pindah macam-macam. Nah, hatinya ni ini nang. Ada di hadis ini, man nadhara ila wajhil alim fafariha, fafariha si man tadi, biha binadhrah tadi, khalaqallahu ta'ala min tilka nadhrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kemudian, assalamualaikum, nang dibari salamnya orang alim, ini asalnya melihat, mbah melihat imung hati, lalu assalamualaikum, memberi salam, assalamualaikum. Napa pula? Wassalamu ala alimi khairun laka min ibadati alfisana. Engkau sekali memberi salam lawan orang alim lebih baik dari ibadat 1000 tahun. Sekali jam beri salam lebih dari ibadat 1000 tahun. Umur aja kada sampai 1000 tahun, apalagi baik-baik datang. Ini supaya tahu assalamualaikum. Ya kan? Ya kan misalnya orang alimnya tenang tak paham-paham jual lagu wahini, ya kan? God money. God money. Nah ente. Baguru usuk setahun dengar God morning. God morning itu artinya kita selamat pagi. Lain itu urus supaya God morning, God night itu lain. Orang ini assalamualaikum, ada tuh selamat pagi, selamat sore, jadi tengah hari kan selamat. Assalamualaikum. Lembah itu hati tadi asa imung kalau melihat lah, memberi salam, mendengar sih dan belajar-lajaran nih. Lalu ya aku hendak umpat dia mendengar ke sana. Nah, hati ini kepingin hendak mendengar. Ujar Nabi. Man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhthuwa. Limun kada salah au kama. Barang siapa berpindah dari tempatnya menuju tempat menuntut ilmu. Artinya asal misalnya di toko, tutup toko, langsung umpat mengaji, belajar ilmu agama. Atau dari rumah, atau dari kantor, langsung menuntut ilmu. Kenapa pula? Diampuni Tuhan baginya dosanya sebelum mengangkat kaki yang pertama. Kenapa pian? Manin taqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhthuwa. Baluman lagi belangkah sudah diampuni dosa. Kada gampang. Rasulullah bersabda, innal 'alima yashfa'u fi jiranihi wa ikhwanihi. Babujuranna orang nang alim itu akan memberi syafaat bagi semua jirannya. Nah, 40 buah rumah ke kanan, ke kiri 40 buah, ke hadapan 40 buah, ke belakang 40 buah, diberi beliau syafaat. Apa arti syafaat? Su'alul khair lil khair. Memintakan kepada Allah surga bagi orang lain. Jadi jirannya orang alim, sidin mendoakan masuk surga, beratan masuk surga. Wa ikhwanihi saudaranya semua dan sanaknya. Wa man qabalahu hajatan wahidah. Dan siapa-siapa yang mengabulkan hajat sidin sebutin. Sidin ni tuan guru ni ada hajat sebuting. Lalu seorang mengabulakannya, menolong, membantu. Sebuting aja membantu sidin. Sudah. Dibari syafaat masuk surga. Maksudnya guru bari syafaat tadi mendoakan lawan Tuhan supaya masuk surga, maka Tuhan mengabulkan. Jadi ini amalan masuk surga, bajiran, badang sanak, lawan menunaikan hajat sidin sebuting barang. Atau memberi makan lawan sidin sesuap. Lamun bini sidin bisa tak memasakkan lajin menyurungi sapiring. Ini sesuap aja. Apalagi sapiring berapa suap. Jadi bini tuan guru dapat sapaan. Sesuap aja gini. Sudah dapat. Sudah dapat masuk surga. Apalagi sapiring. Ini supaya tahu kebinian. Nang bisi laki tuan guru. Kada gampang Tuhan memberikan nikmat jannah. Benar. Sorong memasakkan si jin teh kada gampang. Au saqahu syarbata ma'in. Atawa meminumi akan kurang alim satiguk banyu. Ni maulakan banyu babinian kan lajin tekalah. Maulakan banyu cegar si jin lah jadi banyu ada, nasi ada, apalagi pulang gangan. Gangan napa masak kicap. Kada gampangan masak kicap urusuh. Iwaknya, iwak nang basa sengot. Napa yo? Hah? Nang basa sengot. Iwak nang basa sengot itu. Baung. Baung disanga. Mbah disanga lo dimasak kicap. Nah, kada gampang. Sedang panasnya. Bawangnya sedang, bawang habang, bawang napa putihnya dibuat pulang lombok hijau sedikit maharumi. Umat toh lagi ngaran tuan guru kalau dia hirang sesengot. Kenapa? Kicap, masak kicap ditambahi pulang oleh bini sidin lah. Ah, menyangakan sapat sapat karing nang cucunya sapat. Kan cucu sapat tu nang halus-halus turainya, ya kalah disanga, menyanganya pulang tatuha bukan hangit, jadi rainya beh, ngaran menyembah menyuap sesuapan tu nang gangan bercampur gangan apa nasi tadi, gangan masak kicap, lalu seikong cucu sapat karin, toh lagi ya, ujar guru syukuran lah, jazakallah khair jaza, beh toh lagi. Terima kasih wahai rahayu. Mudah-mudahan Tuhan membalas akan. Jadi sudah berapa piring menyiapkan lagi? Berapa banyak mengolahkan lagi cangkirnya? Ini satiguk banyu aja sudah dapat syafaat sidin. Masya Allah. Apa tadi? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya kan? Artinya derajat ulang alim itu tinggi banar. Kemudian firman Allah lagi, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun?" Hal yastawi alladziina ya'lamun? Ini istifham ingkari bi makna nafi. Artinya hal la. La yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Tiada sama derajat urang alim lawan derajat urang jahil. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tafaqqaha fid din tafaqallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqqaha fid din ay man ta'allama fi ulumid din. Barang siapa belajar ia pada ilmu agama, tentunya ilmu Islam, kafahullahu hammah ai hasalalahu Allahu ma'mulahu. Niscaya Allah menghasilkan kepadanya apa nang dicita-citanya. Jadi kalau orang tak belajar ilmu agama, apa nang dicita-citakannya itu kabul. Ini ciri-cirinya pian. Ulun ano guru aja, ujar bini sidin juga. Nek kesannya orang nek kawin lawan guru. Lalu bapandel ulun guru aja. Sekali lah ulun guru aja. Mulai ulun lagi bujangan semalam pian. Napa aja maksud ulun dikabulkan? Ulun nak nukar galang tukarkan ke mama. Ulun nak nukar pulang utas pian jar melihat di pasar tukarkan mama. Sampai pulang ulun balaki pian ya napa aja kabul terus atas bawah tengah. Nah itu tandanya orang nang gawian menuntut ilmu ikhlas. Nah ikhlasnya ini, nah ikhlasnya ini. Ilmunya ilmu agama. Ikhlas pulang apa? Kafahullah hammahu hassalalahullahu ma'mulah. Allah menghasilkan apa nang dicita-citanya. Satu. Nomor dua, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki akan dia min haitsu dari tempat la yahtasib, nangkinya kadada mengira-ngira. Ha, jadi rezekinya itu mendadak datangnya. Dari mana-mana. Dari mana-mana sarak sirok. Guruku bahari maknai min haitsu la yahtasib sarak sirok. Kada bawa waktu umma. Siapa guru seman? Sarak sirok kada bawa waktu. Malu belajar lonang sarani pulang. Jepuk julak melajari maknanya min haitsu la yahtasib sarak sirok kada bawa waktu. Ujar sidin tahu kanyawa samantu belajar hadis 6 tahun. Jadi julak nang hadisin. Arwah julak guru seman salinya alim ban hadis. Cuma orang yang katanya batu unduk, nah itu kepala aja batu unduk. Kadang nak menampayakan muha. Nah itu sarak sirup rezekinya. Iya nak iblis pian bahiri banar. Baja iblis ditutup rezekinya dan sini situ terbuka. Tutup situ sini pulang terbuka. Muyak anda sudah aja iblis. Bek benar menangis dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala takaffala li talibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin bagi penuntut ilmu agama nang ikhlas dengan rizkinya mudah. Oh, mun urang kada menuntut ilmu agama pangjar kada dijamin Tuhan lah, maka di ayat wa mudabbatin maksudnya. Qala Sayyiduna Abdullah Al-Haddad ba'da iradi hadzal hadis wa hadza taqaffulun khassun ba'da taqaffulil 'ammi. Maksudnya ujar Harun Abdullah Haddad, kalau orang tah menuntut ilmu kada ikhlas ilmunya agama juga dijamin juga rezekinya, atau orang kada menuntut ilmu agama dijamin juga rezekinya, tapi sulit ngalih mencarinya, sedikit pulang rezekinya. Mana ngalih, mana sedikit. Kalau orang menuntut ilmu agama ikhlas pulang, rezekinya banyak, mencarinya kadang ngalih. Itu maksudnya jaminan menang istimewa. Alladzi takaffala bil kulli dabbah fil ardh. Lalu fayakunu maknahu ziyadatat taysiri wa daf'al mu'nati wal kulfati fi talabir rizqi wa wusulihi. Wallahu a'lam bishawab. Maka adalah maksud hadis Nabi tadi insyaallah nota ini, urang nang menuntut ilmu agama karena Allah dimudahkan rizkinya. Kahada susah dan payah pada mencari rezekinya dan menghasilkan rezeki itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam lam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah. Barang siapa menuntut ilmu agama ikhlas niatnya supaya menghidupkan agama Islam, tidak ada jarak antara tinya dan nabi-nabi kacawali satu derajat satu tingkat. Nah iya nanya aku tadi, nabi di atas, orang alim di bawah. Ini surga Firdaus. Surga Firdaus. Dalilnya pulang di hadis lain. Yashfa'u yawmal qiyamah thalathatun al-anbiya thummal ulama thumma syuhada. Yang akan memberi syafaat hari kiamat kena tiga golongan. Nabi-nabi, kemudian nomor dua ulama. Nomor tiga orang mati syahid. Coba. Orang mati syahid itu berperang, betungkih, mati, sakit kelak. Ya itu nomor tiga. Orang alim ini duduk di tetilaman najaknya, datangan amplok. Iya kak? Darajatnya lebih tinggi dari orang mati syahid. Apa nomor dua? Limbahnya nabi, lo ulama aja. Orang mati syahid nomor tiga. Ya mudah-mudahan anak cucu kita diberi Allah hati kepengen menjadi orang alim. Wahlam annal ilma bahrun mutalatimun la akhara lahu. Hai penuntut ilmu, ketahuilah dengan yakin bahwa ilmu agama itu seperti lautan. Nang gelombangnya balapi-lapis, maksudnya lebar dan dalam. La akhira lahu, tidak ada kesudahannya. Jadi orang menuntut ilmu ini kada ada hukum tamat, kada ada ilmu kada ada habis-habis. Matinya pang menuntut ilmu sampai habis umur. Qala Ibnu Luqman li abihi, ujarnya anak Luqmanul Hakim bapandar lawan abah. Man yuhitu bikulil ilmi. Bah, siapa nang kawa mengumpul semua ilmu? Ujar abah qala Luqman, kullun nas hada bima utu. Samunyaan orang menuntut ilmu dibari sakadar saja. Artinya kadada orang nang alim nang maliputi samunyaan ilmu tu kadada. Jadi maknanya kullun nas hada bima utu, ai la ahada yuhitu bihi. Kada ada orang nang meliputi ilmu samunyaan kada ada. Mesti banyak kurangnya daripada kada nang sampurna bujur kada ada. Mesti kurangnya banyak, banyak kurangnya. Nah oleh sebab itu tadi jangan dulak menuntut ilmu. Biar kayak apa alimnya, mesti kekurangan banyak lagi. Qala Allah Ta'ala wa ma utitu min ilmin illa qalila, sungguhnya Tuhan sendiri menjelaskan dalam Quran, tidak ada didatangkan kamu dari ilmu kecuali sedikit babanalah. Payam bagi laka antuqaddimal ahamma falhamsal. Kalau sudah tahu ilmu tadi seperti lautan dalam lebar, kada ada akhir-akhirnya, dan manusia kada ada nang alim tu sempurna semunyaan kada ada, mesti banyak kurangnya. Mbah macam apa cara-cara menuntut ilmu? Nah ini cara menuntut ilmu. Lalu sugianya bagi engkau hai penuntut ilmu bahwa nang didahuluakan dikaji, dilajarakan nang paling penting. Nang paling penting dulu, kemudian nang tak kurang pentingnya. Mbah macam apa? Susunakan aja, jelas-jelasakan aja. Patat tadi a awalan bi akhdil mukhtasar. Nah ini masuk sudah. Maka engkau harus memulai belajar kitabnya, yaitu belajar nang ringkas-ringkas saja. Napa misalnya mitlu mukhtasari asy-syekhi Abi Syuja' al-Ma'rufi. Seperti kitab mukhtasar yang dikarang oleh guru Abi Syuja', yaitu Ahmad bin Husain al-Asfihani. Abi Syuja' ngaran sidin Ahmad bin Husain al-Asfihani. Ahmad bin Husain al-Asfihani itu Abi Syuja'. Mukhtasar sidin ini, silakan tonton. Mukhtasar nang sidin ini, nang disuruh belajar ini, yaitu ngarannya Al-Ghayatu wa Taqrir. Goyah wa takrib matan bagi bajuri. Bajuri itu sarahnya, matannya goyah wa takrib. Ilmunya pi fiqih, faknya fak fiqih. Jadi lamun belajar pertama dulu belajar dulu goyah wa takrib. Nah, belajarnya ini sampai bisa bujur dulu. Jangan ditambah kitab yang lain. Goyah wa takrib aja dulu, jangan dicampur-campur nang lain. Jadi utak kita itu nitu aja isinya siang malam. Nah, itu aturan supaya menjadi orang alim. Goyah wa takrib pertama dulu. Ini paling penting. Ma'al qira'ah fi kitab bidhidayah li Syekh Hujjatul Islam. Nah, kemudian lalu menyambung kitab yang kedua Bidayatil Hidayah. Itu Bidayatul Hidayah bahasa Arab karangan Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu kalau nang Melayunya ia nang Hidayatus Salikin. Itu Melayunya. Nah, itu. Kemudian wa kita bil azkar, hanya pulang kitab azkar. Jadi tadi fikih supaya tahu sahabatal halal haram, kemudian supaya tahu adab dan membagi waktu, mengisi waktu. Bidayatul Hidayah itu jam anu, jam anu, anu, jam anu, anu. Umur sekian yang cocok ini, umur sekian yang cocok ke ini, umur sekian yang cocok ke ini. Itu Bidayatul Hidayah. Limbah itu napa nang dibaca wiritan-wiritan azkar lin nawawi. Itu situ bacaan-bacaan nak guring, bacaan nak ke jamban, keluar jamban, bangun guring, hendak keluar rumah, masuk ke dalam rumah, ada bacaan-bacaan situ, ada bacaan-bacaan. Itu ya kan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu hendak keluar rumah ada di azkar itu, kitabil azkar nang mangarang Imam Nawawi Muhyiddin Nawawi. Ini kada anak tulak pada rumah, kada belajar kitab azkar, pang belajar lawan arwah kai. Ujar arwah kai sekira selamat nyawa sampai datang, hendak turun tu nyobok pajam dulu. Lalu dia baca apa, kenapa, ada apa. Barakat la ilaha illallah Rasulullah. Macuh, kada gampangan. Kada dari kitab itu apa, kenapa, ada apa. Nang ada di kitab Azkar Nawawi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adhma wa dhlama au ajhala au yujhala alayya. Itu di antaranya nang ada di Azkar tadi. Nah, kitab Mukhtasar Abi Suja Bayah wa Taqrib ada aja di sini, kurang bajual. Nah, kitab anu Bidayatul Hidayah ada aja. Nah, kitab Azkar Nawawi ada. Wa kitabil Minhaj lahu wa syuruhahu, dan kitab Minhaj ini matan fikih jua talwas pada nang tadi Bayah wa Taqrib. Itu ngarannya Minhaj lahu lin Nawawi. Wa syuruhahu, dan segala syarah Minhaj seperti Mughnil Muhtaj. Syarah Minhaj ini ada nang 4 jilid, ada nang pulang gunul lagi syarahnya 10 jilidnya syarah Minhaj. Jadi mbahnya gaya wa takrib naik ke Minhaj, lalu syarah Minhaj pulang tu fikih gitu tak. Ala hasabi ma'amkan, ringkasnya menurut kekuasaan. Nah, maksudnya ya, Sidin ini orang ahli mana? Menurut kesanggupan dia Sidin. Kan? Jangan dipaksa akan. Ikam tahulah guru semen bahari menasihati murid Sidin. Nang dia Sidin. Apabila mutala'ah di rumah tak ada paham bahwa guring. Jangan dipaksa akan karena gilaan. Nah, guru semen. Entah. Lalu ada orang kunang ikam paham ilmu, limanya paham ilmu mutala'ah, teng-teng pokok 10 masih aja lagi mutala'ah asik, nyamannya paham itu asik, sampai pokok 10, sampai pokok 11 teng-teng, lalu bangun enang abah, eh, nyawanya hendak alim kan hendak kegilaan kah? Mun hendak alim guring. Sedang aja pukul 11 sudah. Mun diterusakan lagi nyawa kena kurang guring kena mau. Mun kurang bahari. Inya bisa juga mun sudah asik. Nah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيه الزمن artinya apa waktu jadi amunnya waktunya aja kita apa waktunya mendukung dan keadaan pun demikian. Ayo kita menaikkan lagi nama syarah min haj tadi. Namun tidak cukup nang tadi aja gua yawat takrib udah cukup aja udah. Wa kita bir risalah li Syekh Abdul Qadir Ibni Hawazina Al-Qusyairi. Dan pulang ditambah kitab risalah bagi tuan guru Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi. Fa innaha maka risalah Qusyairiyah. Ini umdatun fi tahqiqit tarikh. Inilah perpegangan yang paling bagus untuk kita membetulkan jalan menuju Allah. Jadi lamun orang hendak menuju Allah, hendak mengenal Allah, kitab yang mesti dimiliki dan dihayati bujur-bujur ngarannya risalah Qusyairiyah. Ada jorong bujur-bujur. Ya berpikir-pikir ya, ya mudah-mudahan ada duit kesan nukar dan pulang ada gurunya yang membacakan ini umdah-umdah itu pegangan yang pasti kalau mau tidak berpegang kalau kita hendak makrifat kepada Allah hendak terbuka hijab. Wa kadzalik musannafatu Sayyidina Al-Qutbi Abdillah Ibni Alwin Al-Haddad dan sama lawan yang tadi karangan-karangan yaitu Sayyidina Habib Wali Kutub Abdullah bin Abdul Haddad. Neta semiang karangan sidin seperti Nasaihid Dinia. Fakat ahsana fi tahdhibiha wa ajada. Maka sungguhnya Abdullah Haddad memperbaik ia pada membersihkannya. Wa ajada dan memperbagus. La siyama kitaban nasohihi lahu. La siyama kitaban nasohihi lahu. Apalagi kitab Nasaihud Diniyah. Itu paling hebat. Itu di majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Dari sidin sampai sekarang nang dibaca Nasaihud Diniyah. Mbah dibaca sedikit dimaknai, baca doa, bekas tidak. Karena pulang hari Minggu depan itu pulang Nasaihud dunia itu. Wal awarifi li Syekh Umar bin Muhammad As-Sahrawardi dan kitab Awarifil Ma'arif karangan Syekh Umar bin Muhammad As-Sahrawardi. Sahrawardi. Nah itu. Wa ihya'a ulumiddin lil imam wa ihya'i ulumiddin lil imam Hujjatul Islam dan kitab ihya ulumiddin bagi Imam Ghazali. Nah kalau ihya itu di dalamnya nang di pinggir ihya itulah kitab Awarifil Ma'arif tadi nang Sahrawardi tadi Sahrawardi. Jadi kalau menukar kitab ihya ikam sama lawan nukar dua biji kitab nang di pinggirnya itu Awarifil Ma'arif ihya dari dalamnya. Wa ta'khudhu fi ulumil Qur'an wa alati ma'rifati ma'anihi ba'dal ijtihad fi hifdhih lil fadlil warid fi dzalika. Dan ulang ikam hendaknya menambah waktu mengaji segala fak nang hubungan kepada Al-Qur'an. Nah itu. Nah, dan alat-alat untuk mengenal makna bagi Qur'an. Nah itu. Jadi mesti belajar tajwid. Mbak itu tajwid, belajar tajwid hanya belajar lugat, sorof, nahwu, balaghah, usul tafsir. Nah itu tak. Hanya rek. Anu, apa namanya, membaca Qur'an tadi jadi sudah ada anunya tak. alat-alatnya sudah ada. Kada gampangan orang hendak alim sendiri susulannya kayak ini. Jadi namunnya sudah jadi istilah pisang tu masak tuhuk bakar dulu tak. Kada gampang tuhuk dulu. Bakal ijat dihidih tapi aku memasangi. Jangan dulu ikam melajar tafsir Quran dan apa usul tafsir dan ilmu alat jangan. Nang penting dulu sesudah tajwid, nang penting sesudah tajwid mahafal Quran sabukuan. Itu nang penting. Ini nang anu wasiat cedera mahafal Quran. Lelehut jilwarit bidalik karena anfadlil warit bidalik karena ada keutamaan tersendiri orang menghafal Quran. Walau lam yakun illa, sekalipun tidak ada yang lain kecuali ayat ini untuk menyatakan kelebihannya orang hafal Quran. Qauluhu ta'ala di dalam surah Ankabut. Qauluhu ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilma. Bal huwa ayatul Quran alladzi jitta bih. Bal huwa ayatul Quran alladzi jitta bih. Quran yang engkau bawa ini hai Muhammad, ayatun bayyinat itu adalah ayat-ayat yang menyatakan bagi segala macam. Jadi Quran ini menyatakan bagi segala macam. Pertama menyatakan zat Allah, sifatnya, perbuatannya, itu sama, menyatakan rasulnya, menyatakan hukumnya, menyatakan macam-macam komplit dalam Quran. Nah, di mana ayat-ayat itu semuanya, di mana Quran itu sebukuan, mulai Fatihah sampai surat An-Nas, fi suduril ladzina utul ilma, beradanya di dada orang-orang alim. Nah, apa maknanya? Ay alladzina utul ilma yahfazunahu. Sugianya orang yang jadi guru agama hafal Al-Quran. Hah? Oh, apa kabar? Nah, itu sugianya bagi orang yang jadi guru agama hafal Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam man hafidhal Qur'an udrijatin nubuwwatu baina jambaihi illa annahu la yuha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun sarumahan minta doakan lawan pian mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ulun sarumahan dan menyelamatkan. Dan ulun banyak-banyak sarumahan minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal lawan pian barataan dunia akhirat ulun jangan dituntut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bijahi nabiyika al-Mustafa wa rasulika al-Murtadha wa bijahi alihi wa ashabihi wa bijahi al-ulama wal-awliya wa-s-sulha tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an mushahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal-jama'ah wa shawqi ila liqaika ya dhal jalali wal-ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa